Sacatussi Production. Sama akan goyang sekarang sudah deng dieng. Pasrah goyang tinggalkan sayang dulu yang kau sayang. Percuma saja kalau kita bersama. Kalau memang sayang salah lebih baik kita berpisah. Kau sudah nyaman deng dia lalu kau tak tinggalkan dulu karena ada dia makanya kita berpisah. Setakan ganggu kau lagi tak sutra mau kembali. Memang ini yang terbaik sama-sama saya ucapkan karena susi gak lihat. Kawan hidup yang baru 0852 kita tak lagi berdua. Kau sudah pergi deng dia kau tak lagi cinta. 54321 kau bukan lagi sabu tuh kau anggap sayang yang salah kau nyatanya kau yang sedih. Lalu kau tak tinggalkan dulu karena ada dia makanya kita berpisah. Katakan kau lagi satu drama mau kembali. Memang ini yang terbaik sama-sama saya ucapkan karena susi gak lihat. Angkat tangannya di atas. Ku cerita kita sudah sampai titik. Jujur sayang sama secinta. Jujur sama masih ada rasa. Tapi kok sudah dia jadi saya ini bisa apa. Jalan-jalan ke kota tua tidak lupa membeli bunga. Kau sekarang sudah dia jangan lupa kau bahagia. Do re mi fa sol si do do si la sol fa mi re do. Kalau memang kita berjodoh kau pasti Tuhan sudah. Lalu kau tak tinggalkan dulu karena ada dia makanya kita berpisah. Katakan ganggu kau lagi tak sutra mau kembali. Memang ini yang terbaik sama-sama saya ucapkan karena susi.